janji kala itu yang terucap amat sangat merdu, yang terdengar begitu menggebu jiwa. Coba lagi kau katakan kata itu dulu kau ucapkan, atau perlu untuk ku ingatkan lagi. Kata-kata takkan pernah punya makna ketika hati tak bicara. Yang mengaku orang nomor satu, yang katanya mampu menghapuskan sedihku. Oh, kalau itu yang kau bilang, coba lagi kau kumandangkan janji-janji yang engkau banggakan itu. Tawa.